surat An-Nisa ayat 7. Allah berfirman, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun." Lirrijali li huruf jar. Ar-rijali majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jarnya. Tanda jarnya kasrah karena jamak taksir. Lirrijali nasibun, nasibun marfu'. Lirijali nasibun, karena nanti mubtada. Lirijali jar majrur, khobar yang dikedepankan. Tayyib nasibun marfu, tanda rafa'nya umma, karena isim mufrad. Mimma jar majrur, karena aslinya min ma. Min ma, min huruf jar, ma isim. Kemudian cara penulisannya diidghamkan seperti itu. Mimma taraka fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Al walidani ani aini. Al walidani marfu'. Tanda rafa'nya apa? Alif. Tanda rafa'nya alif. Memang cara penulisan dalam Al-Qur'an seperti itu. Alif ditulis dengan fathah yang dipanjangkan. Al walidani marfu, tandanya alif karena apa? Isim mutan, mutanna. Mimma tarakal walidani wal aqrabun wa. Huruf, huruf apa? Huruf ataf, huruf ataf. Al aqrabuna marfu ya, karena diataskan ke al walidani. Al aqrabuna marfu, tanda rafa'nya wawu karena jamak mudzakkar. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sama wa huruf lin nisa'i jar majrur sama dengan lirijali tadi ya. Perhatikan susunannya sama dengan tadi. Nasibun sama juga marfu tandanya dhammah. Mimma sama, taraka sama, al walidani sama, wal aqrabuna sama. Mimma tadi minma. Qalla filma madhi mabni alal fat fathi. Minhu jar majrur. Au kathur. Au huruf ataf, huruf ataf. Kathura kathura fa'ula filma madhi mabni alal fat fathi. Coba diterjemahkan, Pak Arjo, dilihat terjemahannya dari awal. Ya. Dari walirijali, langsung aja. Bagi laki-laki adalah sebagian dan apa yang kedua orang tua tinggalkan dan para kerabat dan bagi perempuan adalah bagian dari apa yang kedua orang tua tinggalkan dan para kerabat dari apa yang sedikit dari harta atau banyak. Ya cukup itu banyak bagian yang telah ditetapkan ya. Ini kan terkait dengan warisan. Jadi laki-laki itu mendapatkan bagian warisan dari harta yang ditinggalkan orang tuanya atau kerabatnya. Kerabat tentu yang dimaksud ada kakak, adik, dan seterusnya. Ada ya. Kemudian keponakan. Ya, karena dia statusnya sebagai apa? Paman dan seterusnya. Untuk perempuan juga seperti itu. Punya bagian dari apa yang dia ditinggalkan orang tuanya atau kerabatnya. Seperti tadi itu, kakak, adik, dan seterusnya. Ibu, kan gitu ya. Tapi ada di situ ada keterangan, ada perbedaannya di mana? Ada keterangan tambahan, mimma qalla minhu au kathur. Untuk yang laki-laki tidak. Yang laki-laki cuma sampai mimma tarakal walidani wal akrabun. Titik. Iya kan? Kalau untuk perempuan, setelah mimma tarakal walidani wal akrabun, ada tambahan apa? Mimma qalla minhu au kathur. Jadi sedikit banyak perempuan tetap ada bagiannya. Mimma qalla minhu au kathur. Kenapa kok ada tambahan seperti itu? Karena sering sekali kaum wanita itu dizalimi hak-haknya. Ya, enggak dapat bagian atau bagiannya dikurangi atau dimanipulasi dan seterusnya. Maka dipertegas dengan firman-Nya, mimma qalla minhu au kathur. Sedikit banyak pokoknya harus diberikan. Baik. Nasiban mafruḍa, nasiban. Nasiban i'rabnya apa? Mansub, tanda nasabnya? Fathah karena isim mufrad. Mafruḍan sama man mansub, tanda nasabnya? Fathah karena isim mufrad. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Wa huruf idza isim hadara fi'il madhi mabni 'alal fathi al-qismata man isim apa? Isim mansub tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Ulu al-qurba, ulu mudhaf al-qurba mudhafun ilaih. Sudah bisa diterka. Ulu mudhaf al-qurba mudhafun ilaih. Maka ulu, i'rabnya apa? Aslinya uluna. Aslinya uluna. Kemudian nunnya dihilangkan karena mudhaf. Berarti ulu, i'rabnya apa? Marfu. Marfu. Tanda rafa'nya? Wawu. Karena jamak mudzakkar. Aslinya uluna, una, dengan ina, ulina, fa'tabiru ya, ulil, absar, uli, itu mansub. Kalau ulu, marfu. Tanda rafa'nya apa di sini? Wawu, karena jamak mudzakkar. Nunnya dikemanakan? Hilang, karena statusnya mudhaf. Al-qurba, majrur, karena jelas tadi mudhafun, ilaih, majrur, tanda jarnya? Kasrah muqaddarah karena isim maksur. Wal yatama wa huruf ataf. Al yatama majrur. Al yatama majrur. Kenapa majrur? Diatafkan ke al kurba. Tanda jarnya kasrah muqaddarah karena isim maksur. Oh bukan. Wawunya ternyata atofnya ke ulu. Wawunya ternyata atofnya ke ulu, bukan ke al-qurba. Berarti al-yatama marfu. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah karena isim maksur. Wal masakinu. Wawunya wawu a atof. Al masakinu i'rabnya marfu. Tandanya kok ya? Gak ada marfu tandanya ya. Lomah atau nun? Lomah. Karena nunnya asli. Miskin kan itu ya. Nunnya asli. Masakin. Wal masakinu. Marfu tanda rafanya lomah. Kenapa tanda rafanya lomah? Sama tak taksir. Miskin masakin. Farzukuhum minhu fa. Huruf. Urzuku. Urzuk. Urzuka. Urzuku, urzuki, urzuka, urzukna. Fi'il? Fi'il amar. Mabni ala? Hadfin nun. Mabni ala hadfin nun. Wawunya? Wawu jama'ah. Hum? Dhamir. Minhu? Jermat? Majrur. Waqulu lahum wa? Huruf ataf. Qulu? Fi'il amar. Mabni ala? Hafinun. Waqulu lahum. Lahum. Jar majrur. Qawlan ma'rufa. Qawlan. Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Karena isim mufrad. Ma'rufan. Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Karena isim mufrad. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وَرُفْ Lam itu namanya Lamul Amr. Namanya Lamul Amr. Sudah pernah kita pelajari walaupun sekilas. Karena Lamul Amr maka disebut huruf jazm. Ya, aslinya itu waliyahsya. Waliyahsya. Lamnya di kasrah li. Tapi karena ada tambahan wawu menjadi sukun. Wal yahsya. Kalau tanpa wawu bacanya liyakhshalladzina zalamu atau liyakhshalladzina law taraku. Yang jelas lam di situ lamul amr termasuk huruf jazm. Maka yakhsha i'rabnya majzum. Tanda jazmnya hadful harfil il illah. Ada huruf illah yang dihilangkan. Huruf apa yang dihilangkan? Alif. Dari mana kita ketahui huruf yang dihilangkan alif? Ada fathah di akhirnya sebagai bukti. Alladzina isim mausul. Lau huruf. Taraku fi'il ma madhi. Mabni ala taraku ka. Ka huruf terakhirnya ka. Mabni ala dham. Dhammi. Mabni ala dhammi karena bertemu wawu jamaah. Al-wawu wawu jamaah. Min khalfi jar majrur him dhamir mudhafun ilaih dzurriyatan mansub mana nasabnya fathah karena isim mufrad dhi'afan mansub mana nasabnya fathah karena ini jamak taksir dhaif lemah khafu alaihim khafu fi'il madhi mabni ala dhammi alaihim jar majrur falyattaqullaha fa huruf lamnya lam apa itu lamul a amr karena lamul amr maka termasuk huruf ya jazm yattaqu fi'il mudhari' majzum karena ada huruf jazm yaitu lam tanda jazmnya apa Hasbunun karena af'alul khamsah yattaquna yattaqani tattaquna tattaqani tattaqina taib allaha lafzul jalalah mansub tanda nasabnya fathah karena isim mufrad wal yaqulu wa huruf lam lamul amr yaqulu fi'il mudhari' majzum tanda jazmnya Al-Zunun, karena af'alul khamsah. Yakulani, yakuluna, takulani, takuluna, takulina. Qawlan, mansub, tanda nasabnya, fathah. Sadidan, mansub, tanda nasabnya, fathah. Karena isim of, ayat 10 dan 11, dua ayat. 10 dan 11, dua ayat. Dihitung, isim mansub, dan berapa jumlah fi'il. Baik fi'il madhi, mudhari, amr jadikan satu. Jadi perintahnya isim mansub ingat isim. Untuk fi'il tidak ya. Isim mansub dan berapa jumlah fi'il. Berapa jumlah isim mansub dan berapakah jumlah fi'il total. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr jadikan satu. Coba kita hitung bersama. Karena hari ini sudah mulai pelajaran Aisyar. Ya, Allah berfirman ayat 10 surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya'kuluna fi'il ya, fi'il, fi'il mudhari'. Amwala isim, mansub. Al-yatama mudhaf ilaih, zulman majrur ya, zulman isim mansub, ya'kuluna fi'il mudhari, naran isim mansub, wa sayaslawna fi'il mudhari, sa'iran mansub. Mansubnya sudah berapa ini? 4. Amwala, zulman, naran, sa'iran. Isim mansubnya 4. Fi'ilnya 3. Ya'kuluna, ya'kuluna, dan yaslauna. Yusikumullahu fi awladikum. Yusi fi'ilmu mudhari'. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Tidak ada. Al-unthayain mudhafun ilaih majrur, tandanya ya karena musanna. Fa'in kunna nisa'an fawqatnatain. Kunna fi'il. Sudah berapa fi'ilnya berarti? Ya, ayat ini 2, kalau tambah 3 tadi 5. Nisa'an mansub. Fauqa mansub ya. Fauqa di atas mansub, dzaraf mansub ya. Sudah 6 ya. Mansub 6. Itsnata ini majrur karena mudhaf ilaih. Falahunna thulutha ma tarak, tarak fi'il. Berapa? 3 untuk ayat ini. Thulutha mboten, thulutha itu musanna. Aslinya thulutsani 2/3. Kalau thulut 1/3. Thulutsani 1/3 tambah 1/3 2/3. Thulutsa marfu, tandanya alif karena musanna. Nunnya dihilangkan karena mudhaf. Wa in kanat wahidatan kanat fi'il. Wahidatan mansub. Berarti fi'ilnya sudah berapa ini? 7. Wahidatan mansub. 7, sama-sama 7 ya. Barjo dilanjutkan. Fi'il menghitung fi'il, nasab dulu menghitung nasab. Ya, sama-sama 7 sekarang. Falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Taraka fi'il. Kana fi'il. Fa in lam yakul lahu walad yakun fi'il. Wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Waritha fi'il. Abawa musanna marfu, tandanya alif. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kana fi'il. Min ba'di wasiyyati yusi biha awdain. Yusi fi'il. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tadruna fi'il mubarak. Ama aba. Ada apa dengan aba? Aba marfu. Tandanya dhammah karena jamak taksir. Naf'an mansub. Fariidatan minallah. Fariidatan mansub. Innallaha kana 'aliman hakima. Allaha mansub. Kana fi'il. 'Aliman mansub. Hakiman mansub. Berapa yang mansub, Mas Abdullah? 12. Fi'ilnya berapa, Pak Harjo? 15.